I drop my last tears. Please. Tiba saat mengerti jerit suara hati yang letih meski mencoba melakukan rasa yang ada. Tinggal sejenak, lupakanlah waktu. Temani air mataku, teteskan lara. Merajut asa, menjalin mimpi. Endapkan sepi-sepi. Akan membawa kembali seperti yang dulu, suasana yang dulu, hatiku yang dulu, bersama jiwaku, dirimu yang kutunggu-tunggu. Perinya hatiku untuk melawan semua waktuku. Damaikan semua rasa, indahkan segenap asa, membawa jauhlah rasa. Senyuman canda tawa, kau bawa dirimu padaku. We're gonna be together, me and you. Cinta kan membawamu bersama jiwaku, dirimu yang kutunggu-tunggu. Kutunggunya kembali di sini, kembali menuai rindu, menuai rindu. Bawa serta dirimu, palingnya hatiku untuk melawan waktuku. Dirimu yang dulu, dirimu yang dulu mencintai. Coba, melakukan sesal yang ada. Mohon tinggal sejenak, lupakanlah waktu. Oh, temani air mataku, teteskan laraku. Tunggu-tunggu.